وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. وأكثر الدعاء, perbanyaklah berdoa. Ini pembahasan di akhir dari mengenai hari Jumat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebetulnya doa ini sudah dianjurkan untuk selalu kita lakukan di setiap hari. Dan secara tidak langsung, kalau kita mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zikir-zikir yang ada, maka setiap hari kita sudah banyak doa. Bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa dengan bersyukur kepada Allah, dilanjutkan dengan doa-doa yang ada di dalam kitab ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitrati Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Yang apa yang ada dalam kita bidatul hidayah, doa bangun tidur. Kita mau tidur dianjurkan untuk berdoa. Yang pendek, yang singkat, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lalu doa yang panjang seperti yang ada dalam kitab Dakhiratul Musyarafah, bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bismika arfa'u fa'ufir li jambi. Allahumma in amsakta nafsi wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi badakas salihin. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, istighfar, astaghfirullahaladzim, aladzim, aladzim, aladzim, aladzim, aladzim, aladzim, aladzim, Allahumma, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa arja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ila ilaik la marja' wa la manja' minka ilah ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Doa bangun tidur, mau tidur. Kita setelah bangun tidur di waktu pagi itu mau tidak mau masuk ke kamar mandi. Kita masuk kamar mandi diajarkan untuk doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi kita diajarkan untuk berdoa. Ghufranak alhamdulillah ladzi dzahaba 'anil adza wa 'afani. Kita setelah buang air kecil ketika istinja kita dianjurkan berdoa. Allahumma hassin farji minal, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kita memakai pakaian dianjurkan berdoa. Alhamdulillah ladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Kita minum. Awali dengan bismillah, setelah minum alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Lalu nanti kita sarapan, makan, berdoa lagi. Kalau kita mengamalkan dalam sehari kita itu sudah banyak berdoa. Karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otak manusia itu setampan, secantik apapun, sebersih apapun, seputih apapun kulitnya, segagah apapun badannya, seindah apapun bentuk fisiknya, tapi kalau tidak punya otak alias tidak berakal, gila, gak mungkin ada yang mau berteman, gak mungkin ada yang mau mendekat dan sebagainya. Ibadah itu perlu otak. Apa otaknya? Doa. Otaknya ibadah itu adalah doa. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa doa itu adalah silahul mu'min. Pedangnya orang yang beriman. Pedangnya orang yang beriman. Itu doa. Itu perlu kita berdoa. Khususnya kita perbanyak doa-doa ini di ketika terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, ketika qomat, naiknya khatib ke atas mimbar, bangunnya kita mau melaksanakan sholat. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang dimungkinkan. Adalah waktu-waktu yang diijabahi pada hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari Jumat itu ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah, kan gitu. Lah waktunya itu kapan? Ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan ketika terbitnya matahari. Ada yang mengatakan ketika tergelincirnya matahari. Ada yang mengatakan ketika terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan ketika qomat. Ada yang mengatakan ketika naiknya khatib ke atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika mau berdiri melaksanakan sholat. Ada lagi yang mengatakan antara duduknya khatib di atas mimbar dan sebagainya. Nah, karena itu khususnya di hari Jumat kita lebih perbanyak daripada doa-doa. Di hari-hari yang lain kita dianjurkan untuk banyak doa. Mulai bangun tidur sampai tidur kita dianjurkan untuk berdoa. Khususnya lagi di hari Jumat kita perbanyak. Khususnya di waktu-waktu yang ada perbedaan antara ulama. Ya, bahwa itu adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya fa yusiku an takuna sa'a syarifa bi ba'di hadhihi al-awqat. Mungkin saat-saat waktu-waktu yang mulia atau waktu yang mulia pada hari Jumat itu di waktu-waktu ini. Jadi mungkin ada di waktu-waktu ini. Sehingga waktu-waktu yang ini hendaknya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa salam. Doa apa? Ya tentunya awalilah, utamakanlah doa akhirat kita. Awalilah doa akhirat kita. Jangan dunianya, akhiratnya dilupakan. Atau dunianya banyak, akhiratnya sedikit. Jadi kita harus lebih mengutamakan akhirat, lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Nah, di antara doa yang paling bagus itu ya, doa yang sering kita baca setelah hendak mau melaksanakan sholat. Di akhir doanya Syekh Abu Bakar Salim, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla maut wa syahada 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan 'indal hisab wa amana minal 'adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhikal karim. Itu di antaranya. Kita ulang-ulangi doa ini enggak apa. Kita tambah misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kita tambah lagi dengan doa-doa yang lainnya. Wastahid anta tasaddaqa fi hadha al-yawm bima taqdiru alayhi. Berusahalah dengan sekuat tenaga anta tasaddaq, kamu bersedekah fi hadha al-yawm, di hari ini, bima taqdiru alayhi, dengan apa yang kamu mampu. Jadi di hari Jumat hendaknya kamu berusaha untuk bersedekah. Berusaha untuk bersedekah. Nah sama, sedekah ini dengan doa sama. Dianjurkan untuk kita lakukan setiap hari. Tapi bedanya kalau doa, kita dianjurkan untuk setiap hari itu banyak. Karena itu zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari itu wakil. Yang ada di dalam Radul Latif, yang ada di dalam Radul Haddad misalnya, kemudian yang diajarkan oleh para ulama, baik itu di Wirdus Sakran, Wirdun Nawawi, doa-doa yang terkandung di dalamnya banyak. Anjurkan untuk berbagi. Sedekah kita juga dianjurkan. Lah banyak dan sedikitnya itu tergantung orangnya. Kalau sedekah, banyak atau sedikit itu tergantung orangnya. Tapi sedikit itu baik kalau setiap hari. Daripada banyak, tapi jarang. Lebih baik sedikit tapi setiap hari. Dianjurkan kita. Kenapa? Bisa menyelamatkan kita dari kejelekan. Karena sedekah itu dapat mencegah kejelekan, keburukan. Dianjurkan untuk setiap hari. Lebih-lebih di hari Jumat. Lebih-lebih dari Jumat. Karena perbuatan baik itu dianjurkan untuk kita lakukan setiap hari. Tapi khususnya di hari-hari yang mulia, pada saat-saat yang mulia, kita jangan sampai tidak melakukannya. Seperti doanya, doa. Jam berapapun, dimanapun kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi jangan sampai di jam-jam yang mulia, tempat-tempat yang mulia, malah kita gak berdoa. Gitu loh. Jadi dianjurkan kapanpun, dimanapun kita berdoa. Khususnya jam-jam yang mulia. Di tempat-tempat yang mulia. Ini jangan dilalaikan. Berdoalah. Sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Antara azan dan qomat. Ini saat-saat yang mulia. Jangan kita tidak berdoa. Terus tempat yang mulia misalnya. Masjid. Majelis taklim. Atau yang lain sebagainya. Begitu juga sedekah. Kapanpun. Setiap hari. Di waktu pagi atau di waktu siang. Atau di waktu sore lakukan. Khususnya di hari-hari yang mulia. Atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti hari Jumat. Bulan yang dimuliakan seperti Ramadan atau Asyril Hurum. Loh ini khususnya. Tapi hendaknya kita lakukan setiap hari. Kita lakukan sedekah itu setiap hari. Tapi khususnya di hari Jumat jangan sampai ditinggalkan. Begitu juga di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wa in qalla, walaupun sedekah yang kamu lakukan itu sedikit. Gak apa-apa. Karena sedekah ini gak harus banyak. Walaupun sedikit. Setiap hari. Atau khususnya di hari Jumat. Gak apa-apa, bagus. Wa in qalla. Karena sedikit di sisi Allah itu sangat berarti. Beda dengan sedikit di sisi manusia. Sedikit di sisi Allah berarti. Tapi sedikit di mata manusia mungkin gak kurang arti. Karena itu wa in qalla, walaupun sedikit. Kerjakan itu sedekah. Lakukan itu sedekah. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Untuk apa gunanya kita dianjurkan untuk bersedekah? Khususnya itu di hari Jumat. Fatajma' baina salati wa shaumi wa shadaqati wal qira'ati wal dzikri wal i'tikafi war ribat. Agar kita bisa menggabung, mengumpulkan di hari Jumat itu banyak ibadah. Apa banyak ibadah itu? Salat, sedekah, puasa mungkin kalau kita mau puasa, atau Al-Quran. Ya, kalau kita mau mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, banyak ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran yang kita baca. Kemudian i'tikaf. Kemudian ribat itu menunggu dari antara salat ke salat, menunggu kita, menanti-nanti datangnya waktu, itu namanya ribat. Nah, sebelum masuk waktunya Jumatan kita sudah ke masjid. Untuk apa kita ke masjid? Nunggu salat Jumat, nah, itu namanya ribat. Itu namanya ribat. Setelah salat zuhur kita nunggu di masjid, gak keluar. Sampai asar. Laporan gini. Sampai asar. Ngenteni sembahyang asar. Itu namanya ribat. Nah, itu namanya ribat. Nah, kalau kita bisa menggabung macam-macamnya kebaikan di hari Jumat. sholat, ya sedekah, ya membaca Al-Quran, ya i'tikaf, ya ribat, dan lain sebagainya, oh, dapat keuntungan besar, dapat keuntungan banyak. Ya? Karena itu sebagian salaf mengatakan, man at'ama miskinan yawmal jum'ati, thumma ghada wabtakar, walam yu'akhid ahadan, thumma qala hina yusallimul imam, bismillahirrahmanirrahim, al-hayyul qayyum, أسألك أن تغفر لي وترحمني وتعافيني من النار ثم دعا بما بدله أستجيب له. Katanya sebagian salaf, barang siapa yang memberi orang miskin makanan pada hari Jumat, barang siapa yang memberi makanan kepada orang miskin pada hari Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid di waktu pagi alias jauh daripada waktunya salat, walam yu'akhid ahadan, tidak mengganggu seseorang, tidak mendzalimi seseorang. Lalu ketika salamnya imam, ya, ketika salamnya imam, dia membaca bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Najmi bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Kemudian berdoa dengan apa yang kita inginkan, rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau doa-doa yang lain seperti doa tadi, Allahumma inna nas'aluka rahmatan fi hadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq. Misalnya setelah diawali dengan ini, ustujibalah diijabahi permohonannya oleh Allah, dipenuhi oleh Allah ijab doanya, artinya apa yang diminta, apa yang dimohonkan akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya hari Jumat ini adalah hari yang mulia, hari yang istimewa. Jadikan hari Jumat itu diwarnai dengan banyaknya macamnya ibadah. Jadi bukan hanya sholat Jumat, tapi juga kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Kita hiasi dengan sholawat. Kita hiasi dengan sedekah. Kita hiasi dengan tidak mengganggu orang, tidak mendzalimi orang, tidak memfitnah orang. Kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Kita hiasi dengan puasa misalnya dan yang lain sebagainya. Jadi hari Jumat ini jangan jadikan hanya harinya sholat atau sholawat, tapi jadikan hari Jumat ini hari kumpulnya banyak macamnya ibadah kita kerjakan di dalamnya. Karena itu waj'al hadzal yawm min al-usbu' khassan li akhirati. Jadikan hari ini, yaitu hari Jumat, dari dalam seminggu, jadikan hari ini, yaitu hari Jumat, dalam seminggu khusus untuk akhirat. Kita hari-hari lain mengerjakan dua-duanya, yo akhirat yo dunia. Hari-hari lain kita ya sholat, kita ya sedekah, mungkin kita ya puasa, kita ya juga berzikir, kita juga bersolawat. Tapi di samping itu kita juga bekerja, mengisi kantong kita, mengisi dompet kita, mengisi rekening kita misalnya. Tapi hari Jumat liburkan dunia kita, fokus hanya untuk ibadah kita, untuk akhirat kita. Seperti orang Cina. Tanjina adalah hari Ahad. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada urusan dunia. Tidak telepon. Saya order A itu tidak. Atau pergi lihat barang ada apa enggak, cocok apa enggak untuk di tokonya enggak. Tutup. Raih. Urusan dunia. Libur mereka. Urusan dunianya. Libur. Nah. Kita juga semestinya seperti itu. Jadikan hari Jumat ini khusus untuk akhiratnya kamu. Zikir, salawat, Al-Quran, sedekah, iktikaf dan yang lain. sebagainya. Fa'asahu an yakuna kafaratan li baitil usbu. Ya, mudah-mudahan kalau kita khususkan untuk akhirat kita itu akan menjadi pelebur dosa kita dalam seminggu. Ya, pelebur dosa kita dalam seminggu. Karena dikatakan oleh Rasulullah al-jum'ah ilal jum'ah. Ya, itu kafaratun lima bainahunna minal idzunibatil kaba'ir. Kafaratun lima bainahunna idzunibatil kaba'ir au kama qala. Katanya Rasulullah, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu pelebur dosa antara keduanya, antara Jumat ini, pelebur dosa. Jadi Jumat sebelumnya dengan Jumat berikutnya, itu dapat melebur dosa antara keduanya. Hari-hari di antara keduanya. Begitu juga Ramadan ke Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan. Itu juga bisa melebur dosa antara Ramadan ini ke Ramadan ini. Antara ini bisa dilebur. Kapan? Kapan? Jika orangnya menghindar, menjauh dari perbuatan dosa. Jika orangnya menghindar, menjauh dari perbuatan dosa. Dosa apa? Khususnya dosa-dosa yang besar. Ya, dosa-dosa yang besar. Nah, karena itu, ya, kita harus mengutamakan, memuliakan, mengagungkan hari Jumat. Hendaknya kita lebih fokus, lebih banyak melakukan ketaatan, kebaikan pada hari tersebut dengan doa, dengan salawat, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan i'tikaf dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan pada hari Jumat, dan mudah-mudahan kebaikan hari Jumat dapat kita raih dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membentengi kita, menghalangi kita dari kemaksiatan-kemaksiatan di hari-hari setelahnya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.